kembali bersama lagi di sini, di tempat yang dulu kita berjumpa. Apa kabar kawan? Lama tak jumpa. Senangnya bertemu kembali. Kenangan yang dulu kita hadirkan di dalam ikatan persahabatan. Tetaplah berseri dalam harmoni sebagai sahabat abadi. Bersama di dalam irama, jangan putuskan tali. Pertama kali gabung sama Rocket Rockers itu di tahun 99. Jadi dulu gue itu sekampus sama Doni, drummernya yang dulu. Sana extravaganza lah, fantastic gitu. Ya lumayan inilah apa, cita-cita yang tercapai lah. Ya pokoknya kita di Jatinangor udah lumayan bisa. Ya setidaknya ada yang nyanyi lagu Rocket Rockers juga, itu udah untung lah. Bersama di dalam irama, jangan putuskan tali cinta. Bersama dalam suka duka, semoga hati tak terpisahkan selamanya. Tante, sorry kalau agak tidak senonoh kita tadi. Butuhin anak muda ya. Nanti kepala tiga kita bakal sedikit agak tobat ya.